Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib, kita lanjutkan barakallahu fikum ya, mimma yu'khadhu minal hadis, di antara faidah-faidah yang bisa diambil dari ahadis yang sudah kita baca kemarin. Yang pertama adalah isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Menetapkan adanya sifat mahabbah, mencintai untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Na'am. Fallahu ta'ala yuhibbu bu wa yuhabbu. Fallahu ta'ala yuhibbu wa yuhabbu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai dan juga dicintai. Kama fi qawlihi ta'ala fasawfa ya'tillahu fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka akan Allah datangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, ya, apabila kaum-kaum yang ada saat ini tidak mau berjuang membela agama Allah, menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, nah, bukan Allah yang rugi, ya, barakallahu fikum. Nah, yang rugi adalah diri mereka sendiri. Allah mampu dan sangat bisa untuk mendatangkan generasi yang baru, yang lebih barakallahu fikum na'am berkualitas, ya. Yang mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Barakallahu fikum na'am. Tayyib, dan makna mahabbah yang ditetapkan untuk Allah tentunya makna yang layak, makna yang pantas bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cinta dengan makna yang dimiliki pada makhluk. Barakallahu fikum na'am. Yang menunjukkan kelemahan dan kerapuhan jiwa. Ya, barakallahu fikum na'am. Sebagian kelompok barakallahu fikum, mereka tidak mau menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Karena menurut mereka menetapkan sifat itu akan mengesankan Allah itu lemah. Ya. Karena yang namanya mahabbah itu mengandung unsur barakallahu fikum lin, ya, lembek. Nah, tidak barakallahu fikum bisa tegar dan tegal. Tegar dan barakallahu fikum tayyib kokoh. Nah, ya, sebagaimana makhluk, kata mereka, ketika mereka diliputi oleh rasa cinta, maka hati mereka menjadi rapuh, barakallahu fikum, na'am, hati mereka tidak teguh. Nah, ya. Gampang sekali barakallahu fikum hancur, luluh dan binasa. Barakallahu fikum. Itu menurut mereka. Dan itu pun kalau kita barakallahu fikum jawab, ya. Tidak semua makhluk yang ketika mereka mencintai, kondisi hatinya menjadi rapuh dan lemah. Nah, bahkan sebaliknya, justru rasa cinta itu yang membuat mereka kokoh. Ya, membuat mereka tegar, membuat mereka barakallahu fikum teguh. Nah, dalam tayyib memperjuangkan apa yang dia cintai dan dia sayangi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-Muhim, ya. Allah menetapkan sifat mahabba untuk dirinya dengan makna yang layak dan pantas untuk Allah, tidak sama dengan yang ada pada makhluk, barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis adalah fihi bayanun annal akhlaqa minha ma huwa jibilliyun mauhubun wa minha ma huwa muhassalun maksubun. Fihi bayanun annal akhlaqa minha ma huwa jibilliyun mauhubun wa minha ma huwa muhassalun maksubun. Di dalamnya ada penjelasan bahwa akhlak, karakter, sifat yang dimiliki oleh anak manusia, oleh seorang insan, ada yang bersifat jibilli, mauhubun, artinya sudah pembawaan, karakter asli. Paham ya? Nah, kalau mesin itu bawaan pabrik namanya. Paham ya? Settingan awal. Ya, default system. Ya, barakallahu fikum. Settingan asli, settingan awal. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi karakter manusia itu ada yang memang karakter pembawaan, karakter asli yang merupakan pemberian anugerah dari sang penguasa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, karakter asli ini barakallahu fikum untuk dihilangkan secara total barakallahu fikum ya enggak bisa, namanya juga bawaan pabrik ya. Nah, barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum dia ya bisa untuk dikalahkan atau dibuat resesif, dibuat kalah, dibuat tidak dominan barakallahu fikum pada seseorang. Nah, baik. Ada yang karakter pembawaannya baik, ada juga yang karakter pembawaannya buruk. Nah, maka sikap kita barakallahu fikum, kita harus belajar tentang diri kita sendiri. Nah, ya, mengenali diri kita itu sangat penting. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang kenal dengan dirinya akan mudah mengenali Tuhannya. Nah, maka barakallahu fikum banyak ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh salafun saleh adalah ilmu untuk mengenali diri pribadi terlebih dahulu barakallahu fikum. Nah, baik. Jangan sampai kita lebih mengerti karakter orang lain, sifat orang lain, daripada kita tidak tahu tentang karakter dan sifat kita sendiri, barakallahu fikum. Jadi seorang insan sangat dianjurkan untuk belajar dan mengerti karakternya, sifatnya dia. Barakallahu fikum. Nah, tujuannya apa? Dengan kita mengerti karakter dan sifat kita, kita akan bisa memilah ya, dan menseleksi mana karakter-karakter yang baik, mana karakter-karakter yang buruk. Karakter kita yang baik, sifat kita yang baik, akhlak kita yang baik, itu dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan, kalau bisa dikembangkan. Nah, sedangkan karakter-karakter yang buruk, itu yang dieliminasi. Ya, nah, dibuat resesif tadi, barakallahu fikum. Dibuat untuk apa? Dia tidak dominan, dibuat dia untuk kalah dengan karakter lawannya, itu karakter yang positif. Barakallahu fikum. Tayyib. Oke ya. Wa minha ma huwa muhassalun maksubun. Di antara karakter, sifat, akhlak seorang insan itu ada yang muhassal, yang dia raih, yang dia maksud, dia usahakan. Barakallahu fikum. Artinya itu bukan pembawaan asli karakter dia. Barakallahu fikum. Tetapi apa? Karena barakallahu fikum bisa jadi karena lingkungan, ya. Nah, lingkungan itu sangat besar pengaruhnya untuk mempengaruhi karakter orang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sebagaimana sebagian mereka mengatakan barakallahu fikum bahwa pertemanan itu lisun, ya. Seperti pencuri, barakallahu fikum. Nah, dia bisa mencuri sesuatu yang barakallahu fikum berharga dari diri kita. Nah, entah dalam hal yang positif atau negatif. Jadi terkadang pertemanan itu membawa dampak yang positif, membuat sifat-sifat kita yang buruk menjadi barakallahu fikum, ya, tidak dominan. Nah, membuat sifat-sifat kita yang jelek menjadi kalah dengan sifat-sifat yang baik. Barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya karakter itu ada yang maksubun, ada yang muhassalun, maka yang kita lakukan adalah mengupayakan karakter-karakter yang bagus, mengusahakan, melatih barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum karakter-karakter yang buruk tadi dibuat barakallahu fikum na'am dia menjadi kalah, ya, na'am, atau dia bersembunyi barakallahu fikum. Nah, tayyib, tidak mendominasi pada jiwa kita. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini terdapat barakallahu fikum sanggahan, ya, bagi sebagian pihak yang mungkin barakallahu fikum punya anggapan kalau karakter asli itu tidak bisa dirubah. Nah, barakallahu fikum. Walaupun bisa dikatakan itu adalah gennya dia. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin barakallahu fikum, ketika beliau membahas Riyadhatun Nafsi, kitab yang membahas tentang bagaimana melatih jiwa ini agar berkarakter yang bagus. Nah, di situ beliau mengkritisi ada orang-orang yang punya anggapan, ya, manusia yang sudah punya pembawaan karakter militerisme, nah, premanisme, predatorisme, ya, nah, pokoknya yang bengis-bengis, yang kasar-kasar, barakallahu fikum, tayyib, tidak bisa dirubah. Nah, dengan anggapan itu sudah genetikanya dia. Nah, ya, bapaknya militer, embahnya militer, buyutnya militer, barakallahu fikum, na'am, dia pun masuk ke dunia militer. Nah, sehingga memang pembawaannya keras, kasar, bengis dan yang semisal dengannya. Nah, dia menganggap enggak bisa dirubah. Barakallahu fikum. itu adalah anggapan yang salah. Nah, ya tidak benar. Semua karakter manusia itu bisa berubah. Ya, yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik. Tergantung bagaimana usaha dia untuk meraih dari dua pilihan tadi. Menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, di antara yang menunjukkan salahnya anggapan tersebut, barakallahu fikum, kita mengetahui sebagian hewan itu punya karakter pembawaan sendiri-sendiri. Seperti barakallahu fikum, hewan-hewan yang memiliki karakter predator, pemangsa, pemburu, harimau, serigala, singa, barakallahu fikum, macan, ya kan? Itu adalah hewan-hewan yang memang karakter aslinya adalah buas. Nah, dengan barakallahu fikum latihan, dididik, ditarbiyah, justru hewan-hewan yang buas tadi bisa sangat jinak, bahkan lebih jinak daripada kucing. Ya, bahkan lebih jinak daripada kelinci yang imut-imut antum pelihara. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Dengan apa? Dilatih. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bagaimana melatih agar sifat bengis, sifat buasnya tadi menjadi apa? Tenggelam. Yang muncul adalah sifat jinaknya. Ya kan? Nah, antum lihat itu pangeran-pangeran daerah Arab situ, ya kan? Piaraannya itu bukan kucing, singa. Ya, ada yang piaraan itu harimau. Nah, barakallahu fikum. Ya, biasa gelut sama majikannya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia keluar dari mobilnya, barakallahu fikum, bukan kelinci, bukan kucing, ya kan? Nah, langsung singa atau harimau. Nah, dibawa jalan-jalan, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, jinak. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Contoh yang lain adalah barakallahu fikum kuda. Kuda itu karakternya adalah liar. Dia sulit untuk dikendalikan atau ditundukkan. Ya. Coba aja antum mencoba untuk menunggangi kuda yang belum dilatih, yang masih liar itu. Dijamin antum akan terpental ke belakang. Nah, ya, baru pegang aja udah ditendang dari kaki yang belakang itu barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Tetapi barakallahu fikum dengan dilatih, ya, kuda itu bisa apa? Jinak dan bisa ditunggangi. Nah, itu hewan, itu binatang. Ya, dengan latihan barakallahu fikum, karakter-karakter yang barakallahu fikum tidak diinginkan tadi bisa apa? Bisa dikalahkan. Nah, Anda manusia. Ya, yang Allah berikan kelebihan barakallahu fikum akal. Nah, hati, nurani barakallahu fikum. Nah, harusnya mimbabil aula lebih mudah untuk barakallahu fikum merubah karakter-karakter yang buruk tadi. Ya, karakter-karakter yang tidak diinginkan itu diganti dengan cara apa? Ya, dilatih. Barakallahu fikum. Nah, dilatih, diajari, belajar barakallahu fikum untuk apa? Punya karakter yang bagus. Innamal ilmu bita'allum, kata Nabi. Yang namanya ilmu itu diraih dengan belajar. Tidak bisa tiba-tiba pinter gitu barakallahu fikum. Naam. Ngerti ini dan itu tanpa ada barakallahu fikum. Ya. Pendidikan dan belajar sebelumnya. Nah. Tayyib. Wa innamal hilmu bitahallum. Yang namanya karakter hilm itu dengan cara apa? Dilatih. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa karakter manusia itu barakallahu fikum apa? Bisa dirubah. Paham ya? Nah. Jadi yang sudah paham tentang dirinya, barakallahu fikum, pada dia ada sifat-sifat yang tidak bagus. Di antaranya apa? Pemalas. Kelewat-kelewat. Susah bangun tidur. Terutama bangun sholat. Itu-itu saja orangnya. Dia merasa, ya, ana terus, kenapa ana yang susah dibangunkan? Nah, dipanggil bolak-balik sama barakallahu fikum pengurusnya dari kamar, naik tingkat lagi barakallahu fikum keamanan, naik tingkat lagi ke rois syabab, bahkan sampai ke ustadznya. Ya, nah, mesti si fulan ini kena barakallahu fikum kasus, ya, terkurung di dalam sakan. Nah, gara-gara bangunnya susah. Itu karakter yang buruk barakallahu fikum. Nah, Anda jangan nyaman dengan karakter itu. Ya, kalau tidak mau menjadi orang yang merugi. Ya, sehingga harus ada azam barakallahu fikum yang kuat. Kalau Anda tidak ingin berubah, kalau Anda merasa nyaman dengan karakter buruk seperti itu, ya selamanya akan seperti itu. Nah, sehingga yang barakallahu fikum tayyib diusahakan itu dirubah, ya. Nah, cara Anda berpikir, pola Anda berpikir barakallahu fikum, nah, dirubah agar apa? Malu ya, akhi. Ya. Antum jangan merasa tenang dan nyaman selalu Anda yang tertangkap, selalu Anda yang barakallahu fikum dan tercatat pada nama-nama yang telat. Paham ya? Nah, sekali aja itu sudah malu. Apalagi sampai berkali-kali barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga kalau memang Anda ingin berubah jadi manusia yang lebih baik, barakallahu fikum, Anda harus berpikir untuk berubah. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh barakallahu fikum sebagian salaf, ya, di antaranya Ibnu Abbas, juga barakallahu fikum Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengirimkan risalah kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, tayyib tafakkar, ya, nam, ilal khair, atau al-fikru ilal khair, yadu'u ila al-amali bihi. Kalau Anda berpikir untuk melakukan kebaikan, menjadi orang yang baik, maka itu akan mendorong Anda berbuat, beramal menjadi orang yang baik. Paham ya? Jadi berpikir terlebih dahulu. Punya keinginan terlebih dahulu untuk berubah jadi yang baik. Nah. Wanadmu ila syarri yad'u ila at-tarki. Nah. Anhu. Menyesali kejelekan-kejelekan dan keburukan itu akan mendorong Anda bisa meninggalkannya. Intinya di situ. Mindset. Ya, bagaimana Anda menyeting pikiran Anda. Nah. Ya, kalau selama ini enggak ada perasaan barakallahu fikum ingin menjadi yang lebih baik, tidak ada perasaan menyesal barakallahu fikum, nah, selalu menjadi yang buruk, ya Anda tidak akan pernah berubah, Anda tidak akan berpindah dari keterpurukan. Nah, paham ya? Jadi kalau ingin barakallahu fikum bangkit, ya, nah, namanya sudah bangkit barakallahu fikum, nah, orangnya juga harus bangkit gitu ya. Nah, ya tadi berpikir dahulu, ya, saya mau jadi orang yang baik, saya mau merubah, nah, image barakallahu fikum, nah, tentang diri saya. Nah, iya. Selama ini dikenal barakallahu fikum jadi orang yang pemalas, bermasalah, terlambat, bla bla bla dan seterusnya, barakallahu fikum. Nah. Iya. Pertama kali adalah berpikir, berniat untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian menyesali barakallahu fikum kejelekan-kejelekan, keburukan yang telah dilakukan. insyaallah Anda akan berubah ya. Nah, manusia akan barakallahu fikum pangling. Nah, ya. Akan terheran-heran dengannya. Barakallahu fikum. Dan niatkan itu semua lillahi taala barakallahu fikum agar Anda mendapatkan yang terbaik di akhirat kelak. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang kita baca. Jawazu zikri syakhsi bima fihi minal khairi. Tashji'an lahu. Wahassan lahu. Alat tamassuki. Bima fihi min khisalil khairi khususan wazdiyadi minha umuman. Tayyib. Di dalamnya ada kebolehan zikru syakhsi menyebutkan seseorang bima fihi minal khair, dengan sesuatu kebaikan yang ada pada dia. Artinya boleh bagi kita menyebutkan kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, bahkan barakallahu fikum di hadapan orang yang bersangkutan tersebut. Tujuannya adalah tasyji'an lahu, untuk menyemangati. Wahassan lahu, barakallahu fikum, memotivasi dia alat tamassuki, untuk berpegang teguh bima fihi min khisalil khairi khususan, dengan perangai-perangai kebaikan yang dia miliki. Jadi sengaja disebutkan kebaikan-kebaikan itu pada dia untuk menyemangati, memotivasi agar dia apa? Mempertahankan sifat yang baik tadi, jangan sampai hilang, ya. Nah, ya fulan inna fika atau innaka rajulun kadza wa kadza. Fulan, kamu ini anak yang baik. Nah, fulan, kamu ini anak yang pintar, ya. Ustadz kok akhir-akhir ini sering melihat kamu begini dan begitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berteman. Nah, barakallahu fikum ya. Sifat kamu yang baik itu jangan sampai kalah dengan pergaulanmu yang buruk. Paham ya? Nah. Jadi menyebutkan sifat-sifat kebaikan pada seseorang dengan tujuan untuk menyemangati, memotivasi dia untuk mempertahankan sifat-sifat kebaikannya, itu adalah perkara yang boleh. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Dan tidak masuk dalam kategori barakallahu fikum larangan. Naam. Ya. Walaisa dzalika min babiz zammil madhi. Walaisa dzalika min bab dzammil madhi bihadrati sahibihi. Dan tindakan seperti ini tidak masuk dalam bab tercelanya memuji seseorang di hadapan orangnya. Karena dalam hadis yang lain kan juga ada celaan ya. Ada peringatan dari Nabi untuk tidak memuji orang di hadapan orangnya. Nah, karena khawatir barakallahu fikum orangnya tadi menjadi lupa diri. Nah, tayyib. Alladzi dalla alaihi, di antara dalil yang menunjukkannya, hadis Abi Bakrah. Hadisnya Abu Bakrah, anna rajulan zukira indan nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asna alaihi rajulun khaira. Anna rajulan zukira indan nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asna alaihi rajulun khaira. Ada seseorang yang namanya disebut di hadapan Nabi, maka ada seorang yang lain memberikan tanggapan, memuji orang tersebut dengan kebaikan. Nah, si fulan itu bagus Rasul orangnya. Nah, si fulan itu luar biasa orangnya, baik. Nah, demikian dan demikian. Dipuji. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, waihak, waihaka, qata'ta unuqa sahibika. Waihaka, qata'ta unuqa sahibika. Yaquluhu miraran. Rasul mengatakan, celaka, engkau telah memutus, barakallahu fikum, naam, unuk, ya, barakallahu fikum, leher saudaramu, engkau patahkan leher saudaramu. Berkali-kali beliau ulangi, naam, celaka engkau, engkau telah mematahkan leher temanmu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, in kana ahadukum madihan, in kana ahadukum madihan, la mahalata falyakul ahsibu kaza wa kaza. Nah, barakallahu fikum. In kana yara annahu kadzalika, wahasibuhu Allahu, wahasibuhu Allahu, la yuzaki alallahi ahadan, la yuzaki alallahi ahadan. Kata Nabi, ini yang menjadi syahid yang menunjukkan kebolehannya. In kana ahadukum madihan la mahalata, seandainya memang kalian harus memuji seseorang, ya, barakallahu fikum, dalam rangka tadi untuk memberikan motivasi, semangat, barakallahu fikum, mendorong dia untuk mempertahankan sifat-sifat terpujinya tadi, maka kata Nabi, ucapkanlah ahsibuhu kaza. Nah, menurut dugaanku si fulan itu demikian dan demikian. Nah, beliau adalah orang yang baik. Nah, ya fulan ahsibuka rajulun salih. Nah, ya fulan ahsibuka talibun salih. Nah, barakallahu fikum. In kana yara annahu kadzalik, kalau memang itu yang dia pandang, ya, orang tersebut adalah orang yang baik. Wallah wahasibuhullah, dan Allah yang akan memperhitungkan, menilai dia apakah memang seperti tampilan dan pencitraan yang ditangkap oleh manusia, ya, yang menilai adalah Allah. Dia benar-benar seperti dalam penampilannya atau dia memainkan sebuah sandiwara. Nah, tampak baik di hadapan manusia tapi buruk, barakallahu fikum, na'am, di luar pantauan manusia. Nah, barakallahu fikum. La yuzaki alallahi ahadan, tidak boleh seseorang mentazkiyah orang lain, barakallahu fikum, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sehingga seandainya kita ditanya tentang seseorang dan kita tahu sejauh pengetahuan kita dia adalah orang yang baik, maka adab yang diajarkan oleh Nabi adalah ucapan ahsibuhu salih. Ya. Menurut pandangan anak, sejauh yang anak ketahui, fulan adalah anak yang baik. Wallahu hasibu, hanya Allah yang bisa menilai dia dengan tepat. La uzakki alallahi ahadan. Itu biasanya kalau kita dengar dari para masyayikh. Ya. Nah, saya sekali dengarnya ketika Syekh Ubaid ditanya tentang seseorang. Syekh, bagaimana si fulan? Nah, asibuhu kada wa kada. Nah, wallahu hasibu la uzakki alallahi ahadan. Itu mesti. Syekh ketika ditanya seseorang, bagaimana komentar beliau? Iya. Mesti jawabannya seperti itu. Ternyata itu ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya tentang seseorang, diajarkan etikanya dalam memberikan pernyataan, bagaimana penilaian kita, ucapannya seperti ini, sunahnya. Ya. Asibu fulan kada wa kada. Nah. Ya, wallahu hasibuhu la uzakki alallahi ahada. Barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Sehingga dilihat yang pertama tujuan orang yang memuji tadi. Ya. Nah, kalau tujuannya pas lagi ada perlu mau minjem uang, muji-muji ya, atau barakallahu fikum mau mengincar saudarinya, sering muji-muji, begitu ya. Nah, ini namanya ada udang di balik batu. Ya, nah, pujiannya itu barakallahu fikum ada keperluan. Karena ada juga manusia yang seperti itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Seseorang itu memuji karena ada apa? Ada keinginannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian juga yang dilihat tinjauan berikutnya adalah orang yang dipuji. Ya, kalau orang yang dipuji tadi barakallahu fikum adalah orang yang tidak punya sifat gampang. Gampang apa? Gampang mekar hidungnya kalau dipuji. Wek, wek, wek gitu ya. Nah, tiba-tiba pundaknya naik barakallahu fikum, dadanya membusung gitu ya barakallahu fikum. Nah, wah, kelihatan sombongnya ya. Si fulana inti begini begini begini. Oh, memang ana ini memang gitu orang, kalau bukan ana bukan ana. Nah. Iya, yeah. Nah, itu jangan dipuji. Ya, ada orang-orang yang kalau dipuji, wah, luar biasa dia menggelembung. Jangan dipuji orang seperti itu, bahaya. Itu yang dimaksud dengan Nabi, kamu sedang mematahkan leher saudaramu. Nah, tapi kalau yang dipuji tadi adalah orang yang akhlaknya bagus, orang yang tawadhu, barakallahu fikum, pujian tidak akan barakallahu fikum sayyib mempengaruhi dia, maka orang itu layak untuk kita puji agar kita motivasi dia memiliki sifat yang bagus tadi dipertahankan atau bahkan ditambah. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil dari hadis.